jenis nu imun, kadebisi teemun, moncangna urang garun, tara beki ngarumrun. Nami Abi Asep, panggilana Robert, puten ah rada kasep. Telingku naon, mojangna garut, nutara ngubrut, kabekina hitut, neangan awewe, embung anu butut. Etaku naon, Robert bet bisa kitu, nah aku naon, urang bete payu-payu sakitu urang teh imut. Kacida, kacida hese payuna. Asep jenis nu imun, kadebisi teemun, mojangna urang garut, tara beki ngarumrut. Nami Abi Kedis, orangna manis, punten ah rada narsis. Sok aduk ayeuna nama kepara istri sadayana, diantos kasupinganana. Kaleresan abi nuju nyalira, tara loba gaya, kan saukur ieu ayana. Teu dileuwih-leuwih, teu dikurang-kurang, najan dikali-kali, moal dibagi-bagi. Ieu genis ayana, nuju milarian para dara. Asep genis nu imun, kadebisi teemun, mojangna urang garut, tara beki ngarumrut. Ieu carita dua orang mojang garut, anu tara beki gelut. Wacana imut-imut tapi lain siga tutut, omatnya en siga tutut tapi imut. Asep genis nu imun, kadebisi teemun, mojangna urang garut, tara beki ngarumrut. Asep genis nu imun, kadebisi teemun, mojangna urang garut, tara beki ngarumrut. Dis, tamane ulah ieu pitnan dis. Meungeus ah rieut rieut. Kurang panjang euy. Meungeus ah hayang sare geus cape yeuh. Nya atuh sok geus we layu. Asep jeung genis ala rimut. Jut, pret.